Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bicara tentang kematian. Kematian merupakan satu dari lima takdir yang Allah tetapkan kepada semua manusia. Pada semua manusia. Ya, apa saja lima takdir itu? Kalau Pancasila hafal ya, ada lima silanya. Kalau lima takdir hafal? Ya, masih lupa apa sudah ingat? Yang pertama tentang jenis kelamin. Ya. Ya Rabbi, adzakaruna unsa, kata malaikat pencatat takdir. Ya Allah, si pulan ini laki-laki apa perempuan? Uktub hakada, tuliskan demikian. Allah laki-laki pasti dicatat laki-laki. Enggak mungkin kata Allah laki-laki der ditulis perempuan. Jadi we bencong. Gara-gara malaikat salah dengar, enggak mungkin, Bapak Ibu ya. Yang kedua apa? Wa kaifa bi rizqihi ya Rabb. Bagaimana dengan rizkinya ya Allah? Tuliskan demikian, kata Allah, dituliskan demikian. Kemudian asakyun al-sa'idun ya Rabb. Yang ketiga, apakah penuh dengan sukacita ya Allah hidupnya, ataukah penuh dengan duka cita atau duka teh teuing? Ya kita duka teh teuing orang banyak manusianya. Uktub hakada, kata Allah, tuliskan demikian, dicatat demikian. Yang keempat, wa kaifa bi azwajih, bagaimana dengan jodohnya ya Allah, tuliskan demikian. Ya, jodohnya empat kata Allah, maka dicatat empat. Ya, siapa? URB. Iya, tapi kan yang diambil satu, ya, yang diambil satu barang sekalian. Kemudian yang terakhir, wa kaifa bi ajalihi ya Rabb, bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Uktub hakada, tuliskan demikian. Nah, yang Allah catat terkait dengan ajal dan kematian kita adalah satu detiknya, menitnya, tempatnya, tahunnya, itu semua yang Allah catat. Ya, tidak berubah sampai hari kiamat, sampai kita mati. Tidak kita bisa tangguhkan. Ya, tidak bisa kedepankan dan tidak bisa kita akhirkan. Tidak. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kenapa harus ditakuti? Karena yang muncul jika kita bicara kematian adalah takut. Hal ditakuti ataupun tidak, kematian pasti datang. Sedahsyat apapun ketakutan kita kepada kematian, kematian tetap datang. Sesiap apapun seseorang kepada kematian untuk menyambutnya, kematian telah ditentukan. Walaupun dia berusaha untuk mencoba melakukan upaya agar dia mati, kalau belum waktunya ya enggak akan mati. Ada seorang caleg di Ciamis. Ya, reputasinya bagus sekali sampai karir menjadi camatnya itu lancar. Ketika itu dia mau maju menjadi caleg DPRD Jawa Barat. Bebeakan sama bapak ibunya, nginjem ke ditu ka dieu, jual itu ieu. Modal sokan jadi kapilih jadi caleg. Nasibnya apa yang terjadi? Dia tidak terpilih menjadi caleg, gagal. Apa yang terjadi? Dep kolektor daratang naragih, ya, mana hutangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah hilang, mobil mewahnya pun hilang, kendaraan motornya pun hilang, rumah tangganya pun berantakan. Dia pun ditinggal anak dan istrinya. Maka kesulitan demi kesulitan menimpa hidupnya. Ya, stres dia Bapak Ibu. Ya, tahun depan kita pemilu, siap-siap saja rumah sakit jiwa para rindu banyak oleh mereka yang tidak terpilih atau gagal menjadi pejabat. Ya. Sama pejabat yang gagal menjadi pejabat, salah retres. Nah, termasuk orang ini. Maka hidup saat itu sempit baginya, maka kematian yang diharapkan. Ya, apa yang terjadi pernah sekalian? Suatu saat dia minum Baygon. Dia minum Baygon. Ketika dia minum Baygon, dia dehidrasi, muntah, BAB, terus ke kamar mandi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dia tidak kunjung juga mati. Ya, yang ada adalah tagihan rumah sakit yang besar kepada dia, tuh kan? Dia berharap mati, tapi karena belum waktunya, dia tidak akan mati. Karena sudah Allah tetapkan detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya sudah Allah tetapkan. Kemudian juga, ketika dia suatu saat sudah aman, ya dia masih tetap dihantui oleh hutangnya, nambah dengan hutang rumah sakit tadi. Suatu saat ketika dia berjalan, ada sumur di depannya. Dia masuk ke sumur tadi, loncat itu ke sumurnya. Apa yang terjadi? Ternyata sumurnya saat. Cuma ada 1 meter airnya. Apa yang terjadi? Dia patah tulang. Tutulungan di tulungan kubatur, masuk rumah sakit. Biaya rumah sakit nambah deh. Ya, tangan, kaki para rotong. Ya, berikutnya dia mencoba bunuh diri lagi. Orang-orang sudah menasihatinya, tak karena sudah begitu. Akhirnya sang ustaz pun takluk sama dia. Dia mengikatkan kaki dan tangan, kakinya dan tangannya itu ke rel. Dia mencoba untuk bunuh diri. Sambil di tangan kanannya pegang golok. Sok, aduh rek ngehalangan, urang rek paeh ka dieu, paeh bareng jeung urang. Cuk manehna teh. Maka enggak ada yang berani menyelamatkannya. Itu ada kereta api, langsung dia buru-buru tidur melintangi rel kereta api. Ya, Tidur begitu, malang. Ya. Begitu kereta api dekat, oh, orang-orang histeris menjerit semuanya. Gitu lah. Orang-orang membayangkannya gimana. Selesai kereta api menjauh, dia culang-culung. Ternyata apa? Relnya ada dua. Di sana ada pemisah. Apinya ke belakang dia, tidak depan dia. Dia tidak mati juga. Dan akhirnya orang-orang pun, ya dia nangis. Ketika nangis disergap sama orang-orang, ditangkap dan diselamatkan. Alhamdulillah saat itu seorang ustadz berhasil menyadarkan dia. Apapun yang Bapak lakukan, kalau belum saatnya Bapak mati, Bapak tidak akan mati. Ya, akhirnya dia sadar, dia pun hijrah. Dan di saat dia ingin membangun hidup lagi, melanjutkan hidupnya, dia pun mati. Dia sudah berazam ingin memperbaiki diri, ingin melunasi semua hutang-hutangnya, dan ingin merajut kembali rumah tangganya. Tapi Allah menakdirkan dia mati lebih dulu. Tuh, di saat dia tidak ingin mati, kematian itu datang. Jadi, ditakuti ataupun tidak, kematian pasti datang. Jadi, takut, betul? Baik. Bapak Ibu, takut mati tidak? Tidak. Alhamdulillah. Baik. Jadi kematian itu pasti datang ya Bapak Ibu, jangan ditakuti. Ya Bapak Ibu mau duluan silakan, saya belakangan boleh, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan boleh. Ya baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah momen kami menguburkan saudara kami, ya terbaik se-Muslim. Ini adalah salah satu tim kami dari Alatif, ya ketika kami kajian di Alatif, Mas Priyo. Seorang yang sangat bersahaja, seseorang yang sangat luar biasa ramah. Setiap kali kami kajian, selesai kajian, yang kami santap adalah makanan khas masakan beliau. Beliau orang Cilacap dan belum meninggal dunia. Maka keluarga besar Alatif merasa kehilangan, dan ini pun momen di mana kita menguburkan beliau. Sayang saat itu saya tidak bisa hadir karena saya berada di luar kota Perambala. Ya. Seseorang yang sangat luar biasa selalu menyambut saya dengan senyuman setiap kali saya hadir di Alatif Perambala. Nah, ini bukan tentang beliau, ini juga tentang kita. Karena kita makhluk hidup pasti mati. Ya, Fir'aun, sekelas Fir'aun pun yang mengaku Tuhan, pongah dia, hebat kekuasaannya, besar kekuasaan dan kekayaannya. Tapi dia tidak berdaya ketika dilindas oleh yang namanya kematian. Ya, diajak oleh Allah berenang. Betul kamu Tuhan, yuk orang ngojai di Laut Merah. Kening tuh bisa ngojai, tikelebuh, tilalep. Oh, berarti Fir'aun bukan Tuhan. Innakum satam. Suna alal imarah, kata Rasulullah, sungguh kalian akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa dan pejabat. Wasatakunu nadamatan yaumal kiamat, dan dia akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Panikmal murdiah wabi satil fatimah, itulah kenikmatan sesaat dan penyesalan yang panjang. Ya, Umar bin Khattab aja enggak mau jadi pemimpin, diangkat menjadi khalifah, beliau menangis dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, itu iklan tadi Bapak-Ibu sekalian rahmati Allah. Rahmati Allah, kematian sudah jelas, ya kematian sudah jelas bagi kita akan terjadi. Siapapun pasti mati, sekelas Fir'aun pun mati, sekelas Namrud yang angkuh sombong mengaku Tuhan juga, mati juga akhirnya dia. Tidak berdaya ketika seekor nyamuk masuk ke hidungnya, lalu masuk ke otaknya, dan otaknya itu pun diperintahkan Allah. Nyamuk itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengat titik dari otaknya ini. Itu nyamuk bertang, para penguasa, para juridnya pun tidak kuasa untuk menyelamatkannya. Ya. Tipira, seseorang yang mengaku Tuhan, membunuh, membantai rakyat dengan sengaja, menyembelih anak-anak laki-laki karena takut kuasanya direbut oleh laki-laki yang dimimpikannya. Ternyata hancur, mati juga. Dan dikalahkan oleh seekor nyamuk. Ini sebuah fakta, ya manusia, bahwa sehebat apapun manusia, dia pasti mati. Bahkan semulia apapun orang itu, semulia apapun seseorang juga sama, beliau akan mati. Rasulullah yang kita cintai pun meninggal dunia kan, beliau kekasih Allah. Tidak ada yang hidup abadi di dunia ini. Lalu kenapa harus takut kepada kematian? Yang terbaik adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kematian tadi, agar kematian kita indah luar biasa. Baik, pernah menyaksikan kan bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah ya? Ya, dan saya pun meneteskan air mata menyaksikannya. Semulia beliau, beliau meninggalkan dunia ini dengan kekhawatiran, kekhawatiran akan umatnya. Itulah kematian yang paling mulia. Rasulullah SAW sampai malaikat Jibril pun tidak kuat menatapnya. Ya, para sahabat menangis ya. Para sahabat pun memalingkan wajahnya melihat Rasulullah sakaratul maut, merasakan sakitnya kematian sekelas Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Mau melihat lagi bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah? Bukan dilihat ya, didengar dan disimak. Pernah melihat, bu, mendengar, gak apa-apa putar lagi. Baik. Ini saya lihat, saya cek riwayatnya benar sesuai dengan apa yang saya temukan di dalam detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Suatu pagi di hari-hari terakhir baginda Rasulullah, kuwariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, maka mereka mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri oleh Rasulullah SAW dengan memandang tenang mata para sahabat beliau. Kelihatan Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas dan tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sedalam-dalamnya. Ali radhiyallahu anhu pula menundukkan kepalanya sedalam-dalam boleh. Sedalam mungkin. Itulah isyaratnya. Saat perpisahan sudah tiba, Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan kita. Keluh para sahabat. Manusia tercinta itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia ini. Dan tengah hari itu di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar suara memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah. Namun permintaan ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maafkanlah, ayahku sedang demam, tegas Fatimah. Rasulullah SAW mendengar jawaban Fatimah kepada orang itu. Siapa yang datang itu, wahai anakku? Tidak tahulah ayahku. Tidak pernah ku dengar orang sebelum itu. Belum pernah aku melihat orang itu, ya Rasul. Maka jawab Rasulullah SAW, ketahuilah, dia itulah yang memisahkan kita dalam pertemuan di dunia ini. Dialah malaikat maut. Fatimah terus menahan ledakan tangisannya karena mengetahui bahwa ajal ayahnya sudah semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah nanti. Pintu-pintu langit telah terbuka, ya Rasulullah. Para malaikat menanti rahmu. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatangan Anda, wahai Rasulullah. Ternyata kata-kata Jibril itu tidak membuat baginda senang. Tanya masih penuh dengan kecemasan. Kau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Tanya Jibril. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman, wahai Jibril. Jangan khawatir, ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Detik-detiknya pun semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW ditarik. Seluruh tubuh dan badan beliau disimbahi dengan keringat, disimbahi dengan peluh. Urat-urat leher baginda menegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengaduh. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Fatimah memejamkan kedua matanya. Ali di samping beliau menundukkan kembali kepalanya. Jibril pun memalingkan wajahnya. jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu itu, wahai Jibril. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya? Jawab Jibril, sementara kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi. Ya Allah, dahsyat nian maut ini ya Allah. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Allah. Jangan kau timpakan pada umatku. Keluh Rasulullah SAW. Badan Rasulullah pun mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka Ali bergegas mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitar kalian. Di luar rumah terdengar tangisan dari para sahabat. Fatimah kembali menutupkan matanya, menutupkan kedua tangannya kepada mukanya. Dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah. Ummati. Ummati. Umatku. Dan berakhirlah kehidupan insan mulia di muka bumi ini yang bergelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini mampukah kita mencintai beliau sebagaimana baginda begitu mencintai kita? Umatnya yang tidak pernah beliau temui. Apakah kita akan perjuangan dan pengorbanan beliau dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan hidup umat manusia setelah zaman beliau? Kirimkanlah pesan ini kepada sahabat muslim yang lain agar timbul kesadaran untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Sadarlah wahai sahabatku, Allah begitu cinta kepada kita, begitu pula Rasulullah SAW. Sadarlah wahai saudaraku, segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti fana belaka, pasti hancur. Hanya Allah yang kekal abadi. Semoga kita bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga syafaat Rasulullah SAW. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selain yang mati Allah, detik-detik terakhir dari kehidupan insan termulia di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pun bayangkan, sekelas Rasulullah merasakan sakitnya kematian. Beliau memekik dan menjerit karena sakitnya sampai urat lehernya menegang. Ya, beliau keluar keringat. Sampai beliau berseru kepada Allah, ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Timpakan semua sakit itu kepada saya, ya Allah, jangan kepada umatku. Sekelas Rasulullah SAW, sakit kematian yang beliau alami. Lalu bagaimana dengan kita? Tak wajar ketika kita bicara kematian, pasti kata yang keluar adalah kata takut. Saudaraku ya filahi makumullah, bukan kematian yang harus kita takuti, tapi kehidupan sesudah kematian. Tanyaannya, seperti apa kehidupan kita nanti setelah mati? Dunia terbatas dengan ajal, dunia terbatas dengan kiamat, akhirat tidak ada batasnya. Senang di dunia ada batasnya. Ya. Menderita di dunia ada batasnya. Lalu akhirat tidak ada batasnya. senang-senang selamanya, sesat-sesat selamanya, sengsara-sengsara selamanya. Itu yang harusnya kita takuti. Maka satu, takut mati itu tidak baik. Karena dia akan membuat kita hina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa? Kita tidak akan pernah berhasil. Kita akan selalu gagal. Karena setiap peluang yang ada di hadapan kita selalu ditakuti dengan takut kematian. Setiap ada kesempatan kita untuk beramal dan berbekal, selalu dihinggapi rasa takut sehingga kita pun tidak berjuang. Jadi lagi, kematian hanya akan membuat kita gagal dan hina di hadapan Allah juga manusia. Jadi bukan kematian yang kita, kehidupan sesudah kematian. Baik, suatu saat Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Beliau menyaksikan para sahabatnya tertawa, ngobrol luar biasa. Ketawa, ketiwi. Rasulullah kaget dan marah kepada mereka. Ma'abikum jami'an, ada apa dengan kalian semua? Limada kasartum bidduhak, kenapa kalian banyak tertawa? Lau ta'lamu ma'alamu labakaitum kathir, waladuhaktum kalil. Demi Allah, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, andaikan melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian adakan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Wahai sahabat-sahabat, sesungguhnya kubur berkata kepada ahlinya, ketika sang manusia anak cucu Adam mati dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur pun berkata kepadanya, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Engkau adalah orang yang paling aku yang panah melintas di punggungku di permukaan bumi, kata sang kubur. Ke hari ini engkau akan melihat apa yang aku lakukan kepadamu. Itu kata sang kubur ketika menyambut orang yang beriman. Ini hadis ada dalam buku ini. Maka kemudian kubur itu pun meluaskan dirinya, melapangkan dirinya, lalu memperlihatkan tayangan yang indah, memperlihatkan sesuatu yang indah, yang nyaman dilihat oleh mata, harum dicium oleh hidung, dan indah terdengar suaranya oleh telinga. Inilah yang aku berikan kepadamu, pelayanan yang Allah perintahkan kepadaku, untuk aku berikan kepadamu, hei manusia yang mulia. Ini di dalam kubur. Siapa dia? Orang yang beriman. Orang yang bertakwa. Tuballaka fi sari ayyamika fi hadzal barzah ya fulan hatta tub'asu yaumal ba'si. Kebahagiaan, keselamatan dan kedamaian bagimu hai fulan sampai kamu dibangkitkan di padang mahsyar. Itu bagi beliau, ya bagi orang yang beriman. Dia pun merasakan sesuatu yang indah. Lalu datanglah mungkar dan dangkir berkata kepadanya, fulan ajib su'ali, hai fulan, jawab pertanyaan kami. Nakir pun berkata, salamun liman tabi'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, yang dibawa Rasulnya yang tercinta. Siapa kalian? Aku mungkar dan aku nakir. Ini Upin, yang ini Ipin. Ya, dua orang tadi ya. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat mungkar bertanya, man rabbuka ya fulan? Orang itu dengan tegas mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Tuban laisa hunaka ilahun ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tentu Tuhanku wahai mukar. Apa kata nakir? Aduh hebat kang. Benar anda kang. Sip kang. Nomor hiji beres, pasti nomor dua ge benar. Ya. Wa madinuka ya fulan? Dinial Islam ya malak. Agamaku Islam. Wala yakbalullahu dinan illal Islam, dan Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Sodakta ya fulan, aduh benar engkau fulan. Yang kedua pun benar, yang ketiga juga pasti benar kang. Cing, hiji deh kang, kata nakir. Wama kita buka ya fulan. Orang itu menjawab, kitab Al-Quran. Kitabku Al-Quran. Walai satarakatun najah, alati yuwasilu ilan najah, wa ila salamatil akhirah, wa dunya illa hadal kitab. Kitabku Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyampaikan seseorang pada keselamatan dunia dan akhirat kecuali kitab ini. Sodakta ya fulan, benar kau fulan. Aduh, ditutup itu buku. Bahagia pisan kang, leres ada enak kang, kata mukar. Terakhir, malaikat mukar nakir pun menghadirkan seseorang. Man hada ya fulan, siapa orang ini hai fulan? Fulan itu pun menjawab, huwa Muhammadun Nabiullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana mu'minun bih. Dia itu Muhammad Nabi dan Rasulullah dan aku beriman kepada. Apa katamu karena nakir tadi? Tabanlaka ya fulan fi sari ayamika fi hadzal barzah hatta tub'asu yaumal ba'si. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagimu hai fulan. Ya. selama engkau berada di alam barzah ini, sampai nanti kamu dibangkitkan di yaumul ba'as, di padang mahsyar, hari yang kedua. Ya, hari yang kedua. Pergilah malaikat mungkar dan nakir. Bapak ibu rahmati Allah. Kemudian si Pulan tadi begitu ceria melihat bagaimana alas yang dirasakan, pemandangan yang begitu indah, makanan, minuman, hidangan yang lezat sebagai hidangan yang akan dia nikmati nanti di surganya. Itu makanan pembuka. Ingat, siapapun akan mengalami apa yang dialaminya nanti di padang mahsyar. Maaf. Seseorang akan mengalami apa yang akan dialaminya di surga. Di mana? Di barzah. Barzah, dia akan mengalami apa yang akan dialami di surga. Ini orang yang kematiannya indah, mulia. Mati husnul khatimah. Ya, mati husnul khatimah. Ketika dia menikmati makanan dan hidangan yang lezat, lalu tiba-tiba dia terganggu oleh bau harum yang semerbak luar biasa. Kayak, di mana itu? Sepalih dia sih namanya. Bau harum apa? Mati bahadri. Minaina jahadri. Betapa wanginya dan harumnya bau ini. Dari mana datangnya harum bau ini? Ya, ketika dilihat, ternyata datang dari sebelah kanan saya. Tiba-tiba tampillah seseorang yang cantik jelita, tampan rupawan. Kalau yang ini laki-laki, cantik jelita. Kalau yang ininya perempuan, maka yang tampil tampan rupawan. Ternyata yang datang cantik jelita. Oh, ternyata harum ini datang dari engkau, wahai fulana. Siapa engkau? Tempat cantiknya majmala anti. Cantik sekali engkau. Siapa engkau? Aku amal baikmu ketika di dunia. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Dan aku akan menjadi temanmu di alam barzah ini. Aku akan melayanimu dan menemanimu kemanapun kau pergi. Selama di alam barzah ini. Mangga, badekah mana hayu orang disarangan. Alhamdulillah. Nah, itu yang dialami Ustaz Rahmi di alam barzah. Alhamdulillah, diaminkan. Itu yang akan kita alami nanti di padang barzah, di alam barzah, di alam kubur. Ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya mengalami hal itu. Amin. Tidak mudah, ada perjuangannya. Bagaimana perjuangannya? Upayakan agar kita mati husnul khatimah. Bagaimana agar kita mati husnul khatimah, para muslim? Satu, jangan menunda-nunda taubat. Taubat itu bukan satu kali, para muslim. Setiap saat kita harus bertaubat. Setiap saat kita harus bertobat. Kenapa setiap saat kita harus bertobat? Karena setiap saat kita diterpa fitnah yang punya peluang menyeret kita kepada perbuatan maksiat dan dosa. Tuh. Setiap saat dosa menghadang kita. Baru keluar saya dari rumah nurunin, ya nurunin motor, nurunin kendaraan. Tetangga lewat pakai baju bangun tidur belum diganti bajunya. Aduh, eta si ibu, ya udah candi tuk gantos bajuna. Tuh jadi badan ningali ka jalan, tadi ningali ka si ibu. Astagfirullahalazim, tuh kan. Jadi pohong icep baru keluar dari rumah. Maksiat sudah, dosa sudah menghadang kita. Mau kajian kesini, ya. Memang tadi sudah direncanakan kematian pasti baca surat Tabaruk. Saya hafalkan di jalan itu, Bu. Ya. Kang, ayo Kang maju, Kang. Ya, giliran lampu merah di Cicaheum aya nu ngalangkung. Ya Allah, mun geulis kitu. Ustaz, istighfar Ustaz. Ustaz ge jalmi. Tuh kan. Kemana baru sekalian? Allahu Akbar. Jadi kenapa kita harus selalu bertobat kepada Allah? Karena kemaksiatan dosa siap menghadang kita, siap menghancurkan kita. Dan setan siap menggoda kita dan menghancurkan kita setiap saat. Ahlaktukum ya Adam bizunub. Hei anak cucu Adam, aku hancurkan kalian dengan perbuatan dosa. Wa ahlaktumuni bil istighfar, tapi kalian hancurkan aku dengan istighfar. Oh, kan? Taubat harus setiap saat. Makanya Rasulullah selalu beristighfar sebagai bentuk taubat beliau. Dan beliau 100 kali beristighfar setiap harinya, kan? Hai orang seberapa kali? Subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Oh, berarti 15 kali. Lumayan. Lumayan punya. Baik. Bapak sekalian, makin banyak kita istighfar, makin banyak kita bertobat, makin bersih hati kita. Nah, ini langkah pertama untuk mempersiapkan kematian indah. Bapak sekalian, andaikan ini berisi air kopi yang hitam pekat, lalu kita kucurkan air bening jernih, terus lama-lama gimana? Bersih kan? Lama-lama yang kotor, yang air kopinya hilang, berganti dengan air yang jernih. Begitu kita, begitu pula dengan hati kita. Ya. Ketika kita banyak istighfar, maka dosa-dosa itu akan berguguran, akan hilang. Nah, ini langkah pertama untuk kita mempersiapkan kematian mulia. Ya, dalam rangka merencanakan kematian yang baik. Ya, sekali lagi, ini ada di dalam buku. Luar biasa. Buku kajian yang sangat lezat. bahasanya pun indah kita nikmati, ya, senang kita cerna, ya, seolah-olah makanan yang lezat perambolo. Ini sajian bagaimana kita memanage kematian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua, ya, setelah kita banyak beristighfar para muslimin yang dimati Allah, ya, muslimin, ya, sematkan takwa setiap saat. Sematkan takwa setiap saat. Apa itu takwa? Nah, Rasulullah pernah menjelaskan. Di sini saya pernah menyampaikan juga, ya. Rasulullah pernah dalam satu ceramahnya mengatakan, "Ittaqullah haqqa tuqatih." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam oleh Sahabatullah bin Mas'ud. Apa itu takwa haqqa tuqatih ya Rasulullah? Ayyu ta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Wa ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah selalu kau syukuri, jangan kau kufuri. Wa ayyuzkara fala yunsa. Dan Allah harus selalu kamu ingat, jangan sekali-kali kamu melupakan Allah. Itu rumus takwa haqqa tuqatih. Ternyata cuma tiga. Ya, rumus takwa haqqa tuqatih. Ini bekal yang baik. Ya, jadi langkah kedua, persiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Apa? Takwa haqqa tuqatih. Apa saja takwa haqqa tuqatih itu unsurnya? Rasulullah. Yang pertama, taat tidak maksiat. Sederhana sekali. Apa itu taat? Laksanakan perintah Allah. Allah perintahkan kita sholat, laksanakan. Allah perintahkan kita sedekah, lakukan. Allah perintahkan kita mentadabur Quran, kerjakan, tunaikan. Ya. Dan maksiat adalah satu, melanggar larangan Allah. Dan kedua, meninggalkan perintah dari Allah. Itu maksiat. Ini sederhana. Ini langkah pertama untuk meniti jalan takwa sebagai bekal terbaik kita. Ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berkalah kalian untuk kehidupan kalian nanti di akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar. Hendaklah kalian selalu bersyukur kepada Allah dan jangan kamu kufur menikmati nikmat dari Allah. Apa itu syukur para muslim sekalian? Ya. Para ulama menyebutkan, asyukru huwa isti'malun ni'mati minallah ala ma yardallahu an. Syukur adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan, jalan yang Allah ridhoi. Allah kita kasih, ya Allah kasih kita, maaf, Allah kasih kita umur, umur ini kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah. Allah kasih kita harta, harta kita gunakan di jalan Allah. Allah kasih kita ilmu, ilmu kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi dan Allah sukai. Allah kasih kita usia muda, kita manfaatkan usia muda itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya digunakan untuk menikah. Menikah di usia muda, Kang. Jangan udah tua baru nikah. Keleles atuh. Kok jadi kadinya? Itu syukur. Menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita di jalan yang Allah ridhoi. Dan yang ketiga, kufur nikmat berarti menggunakan semua karunia Allah di jalan yang tidak Allah ridhoi. Ya, umur kita digunakan untuk berleha-leha, ya untuk maksiat bahkan, ya. Untuk lagau sesuatu yang melalaikan, ya. Kemudian Allah kita dikasih harta oleh Allah, kita gunakan untuk judi, nauzubillah, untuk sesuatu yang sia-sia, padahal Allah akan menghisab harta yang kita punya, ya. Itu kufur. Nah, yang ketiga, ayyuzkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa kalian ingat dan jangan kalian lupakan sedetik pun. Ingatnya kita kepada Allah menjadi ruh dan energi yang membuat kita bisa beramal, yang membuat kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita ingat. Karena ingat kepada Allah ruh bagi segala amal baik kita. Itu penuh selena. Maka manakala tiga hal ini ada pada diri seseorang, dia sudah pasti, ya, sudah layak disebut takwa haqqatu. Dan takwa adalah bekal yang terbaik. Apalagi kemudian penuh selena yang ketiga, agar kematian kita mudah penuh selena, jangan cinta kepada dunia. Cintailah akhirat, sematkan cinta kepada akhirat dan jauhi cinta dunia. Kenapa demikian? Makin cinta seseorang kepada akhirat, maka dia akan makin rajin mempersiapkan bekal untuk menyambutnya. Dan makin lupa dia kepada akhirat, maka dia akan tidak sempat, ya, untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia terlena dengan kenikmatan hidup dunia. Indahnya dunia membuat dia lupa kalau dia akan mati. Penuh sekalian. Bagi orang yang cinta dunia, kematian akan datang terasa tiba-tiba. Sehingga setiap peringatan dari Allah tidak berguna. Nasihat dari setiap orang yang soleh tidak bermanfaat. Musibah demi musibah yang ada di hadapan, bahkan yang menimpanya, tidak membuat dia jerah. Itulah orang yang bahayanya, yang mengalami penyakit wahan, cinta dunia. Pasti dia akan takut mati. Kenapa? Karena kematian baginya akan memisahkan dia dengan kenikmatan dunianya. Kematian baginya akan membuat dia terpisah dari orang-orang yang dia cintai. Padahal siapapun di muka bumi ini tidak ada yang hidup kekal. Jadi ya, cintai akhirat dan jangan terlalu mencintai dunia. Dunia kita cintai boleh, tapi sebatas haknya, atas haknya dunia untuk dicintai, ya, tidak berlebihan. Kenapa para muslimin kita harus demikian? Karena orang yang makin mencintai akhirat akan mudah kematiannya. Ya, kenapa demikian? Karena dia ikhlas dengan kematian tadi, karena dia siap untuk menyambut akhirat. Kenapa? Dia rindu ingin bertemu dengan Allah penciptanya. Ya, tidak ada pertemuan yang terindah kecuali pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita takut? Lalu kenapa kita tidak mempersiapkan pertemuan itu? Ya, jangankan dengan Allah, para sekalian, ya. Ini Akang yang mau menikah, ya, itu pertemuan pertama dengan akhwatnya. Oh, dipersiapkan yang terbaik kan, Kang, ya? Penampilan-penampilan yang terbaik, baju yang terbaik, teboga baju yang kadak-kadak meuli heula, darek panggih jeung si dia gitu nya. Meuli sepatu, sepatu soek ah maya, nya maksakeun kumaha? Beli dulu sepatu, ya. Nutara minyak, pakai minyak wangi, yang kadak-kadak pakai minyak wangi, dah pengen tampil yang terbaik. Lalu adakah pertemuan yang terbaik selain dari pertemuan dengan Allah? Tidak ada. Lalu kenapa kita tidak mempersiapkan? Ingat, apabila kita mempersiapkan pertemuan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan mempersiapkan jamuan yang terbaiknya. Jadi pastikan, para sekalian, kita mempersiapkan persiapan yang terbaik, perbekalan yang terbaik, dan itu hanya akan bisa kita dapatkan manakala kita selalu mengingat akhirat. Salah satu cara kita mengingat akhirat, satu, para sekalian, kita mengunjungi orang-orang yang sakit. Kedua, ikut menguburkan orang-orang yang meninggal dunia. Ketiga, ziarah kubur. Ya, itu yang akan membuat kita mencintai akhirat. Orang sahabat, ya, kalau tidak salah, Abu Darda. Abu Darda, dia berdiri di atas kuburan. Lama dia diam di kuburan tadi, sehingga orang-orang bertanya, wahai Abu Darda, apakah kita jadi melakukan perjalanan? Iya. Lalu kenapa Anda berlama-lama di atas kuburan ini? Tunggu dulu. Aku sedang bersama orang-orang yang mengingatkan aku dengan kematian. Aku sedang bersama dengan orang-orang yang mengingatkan aku tentang kampung akhiratku nanti. Ya. Jika aku tidak mengunjunginya, mereka tidak akan mengunjungi saya. Maka ini kesempatan terakhirku untuk bisa bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, itulah yang diperintahkan Rasulullah pada kita, agar kita ingat selalu pada akhirat. Ya. Kuntu nahaitukum an ziratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur akan membuat kalian ingat pada akhirat kalian. Bapak Ibu, semakin kita ikhlas dengan kehidupan akhirat yang akan kita jelang, semakin ikhlas kita menghadapi kematian, makin mudah kematian kita. Tidak terasa, terasa. Bagi orang yang ikhlas menghadapi kematian. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah berkasih tahu saya, WA ke saya Bapak Ibu, ya. Ustaz, benar kata Ustaz. Ketika saya ikhlas menghadapi kematian, kematian saya mudah, Ustaz. Kayak ini yang bicara siapa? Kaget saya dapat WA dari orang yang sudah mati, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, cintai akhirat dan jangan terlalu mencintai dunia. Tidak pernah memuaskan. Tidak ada manusia yang pernah dipuaskan oleh dunia. Betul? Sudah punya pendamping hidup di rumah. Ya, ningali nu leuwih geulis di luar. Ah, siga nama. Iya, iya, jodoh urang nusa bener nate. Poho we kanu di imahnya. Tuh kan? Bukan pengalaman, bukan. Ujian ini. Ujian seorang suami, kan begitu. Dan Rasulullah SAW, jika kamu berada di luar di jalanan lalu kamu melihat seseorang wanita berpapasan dengan wanita yang cantik, maka ingatlah istrimu, buru-burulah kamu balik ke rumahnya. Ya. Perhatikan istrimu, karena dia memiliki apa yang kau butuhkan dengan apa yang kau rasakan ketika kamu menyaksikan wanita yang cantik atau laki-laki yang tampan. Ya, itu. Jadi kangenlah kepada yang di rumah kalau kita melihat sesuatu yang indah di jalan raya, ya, atau di luar rumah. Kade ulah poho kanu di imah. Dan yang di rumah, berikan sakinah kepada suami. Karena namanya suami, jika di rumah tidak ada sakinah, dia akan kelayapan nyari sakinah di luar rumah. Kok jadi gitu? Baik, sampai mana tadi Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, persiapan untuk menghadapi kematian. Ya. Kemudian yang keempat, para sekalian, upayakan semaksimal mungkin agar kita jauh dari perbuatan dosa. Jauhi semaksimal mungkin perbuatan dosa, sekecil apapun. Karena sekecil apapun perbuatan dosa, ujung-ujungnya akan mencelakai kita. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan dosa? Kunjungi tempat-tempat yang mengandung pahala. Kajian, ya. Ya, dengan kajian. Kemudian juga, ya, kita menghadiri orang-orang yang soleh, ya, bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Maka kita akan terbawa soleh. Di saat itu kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelima, penuh yang dirahmati Allah. Jauhi sifat bakhil. Jauhi bakhil. Kenapa? Karena penyakit bakhil ini merembet. Penyakit bakhil ini merembet, ya, ujung-ujungnya kita akan sombong dengan apa yang kita punya. Kita akan angkuh dengan sikap kita ketika ada orang yang lebih rendah daripada kita. Itu sifat bakhil. Ya. Dan sebaliknya, ketika kita rajin berderma, kita rajin bersedekah, manusia yang dirahmati Allah, itu akan membuat kita berkah dunia akhirat. Harta yang kita punya berkah, ilmu yang kita punya berkah, keluarga yang hadir di tengah-tengah kita pun berkah. Manakala kita menghindari menghindarkan diri dari sifat bakhil yang mati Allah. Ini ada sebuah cerita, ya. Cerita ini kisah nyata tentang seseorang yang rajin berderma dan menjaga sholat. Setiap kali dia pergi, ini di Yaman. Pernah saya ceritakan di Yaman, kisah yang berderma dan rajin sholat, setiap kali pergi ke masjid dia selalu membawa lentera. Dia selalu membawa lentera, maksudnya apa lentera kalau sekarang itu namanya ya, patromak gitu ya. Patromak, penerang, lampu penerang, patromak, pergi ke masjid. Karena di masjid di mana dia sholat itu gelap, tidak ada listrik. Ya ini namanya juga zaman dulu kampung ya. Maksudnya ini terjadi tahun 96 kalau tidak salah. Tahun 96 peristiwa ini terjadi, kisah nyata di Yaman. Nah setiap kali ke masjid dia selalu membawa patromak dan makanan. Ya, ini khususnya untuk di malam hari. Ya, karena siang hari dia sholat di kebunnya, dia petani. Malam hari, ya menjelang maghrib, dia persiapkan yang terbaik, makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, dan petromak. Jadi angkaribung lamun rek ke masjid deh. Ketika sampai di masjid, dia bersihkan masjid. Dia kemudian ada waktu masuk, waktu azan, waktu sholat, dia azan. Setelah itu dia sholat berjamaah bersama jamaah, setelah itu makan-makan, ya, minum. Dia senang berderma seperti itu. Bahkan dia sesekali suka membawa hasil kebunnya, buah-buahan, sayuran dia bagikan. Perasaan apa yang terjadi? Orang yang bersedekah berkah hartanya. Dan tidak ada orang yang miskin, jatuh miskin gara-gara bersedekah. Tidak ada orang pailit dengan berbagi, tidak. Maka apa yang terjadi? Hidupnya berkah, bisnisnya makin maju, kebunannya makin berkembang dengan baik. Banyak orang-orang yang memesan sayuran dan buahan darinya. Maka dia pun terus memperluas kebunnya. Ketika kebunnya luas, dia butuh pengairan kan? Maka dia bilang sama anak-anaknya, "Wahai anak-anakku," anaknya 4 laki-laki. Perempuan 1 ya, bersama ibunya. Tapi ibunya dan istrinya ini tidak diceritakan seperti apa. Ya cerita, anak-anakku sekalian, syukur kita kepada Allah. Perkebunan kita diberkahi Allah. Ya bertambah luas, orang-orang pun banyak yang memesan kita. Kita laku menjual hasil kebun kita. Tapi kita butuh pengairan. Ya hari ini fokus kerja kita adalah mencari tempat untuk kita membangun sumur, membuat sumur. Apa yang terjadi? Ditemukan satu tempat yang tidak ada lagi tempat lain kecuali cuma itu tempat yang bisa kita gunakan untuk membangun sumur, kata sang ayah ini, kata laki-laki ini. Dibangunlah, apa digalilah tanah tadi, digali, ya bergantian. Dia yang menggali, anaknya yang menerima. Terus gantian begitu, makin lama makin dalam. Setelah sumur tadi terasa dalam, giliran si laki-laki ini, sang ayah ini yang turun. Apa yang terjadi ketika dia sedang menggali, ya, mencocok-cocok dengan linggis, ya, tiba-tiba tanah yang dia pijak bergetar dan dia amblas perambah Allah. Yang di atas pun urug, dia pun terkubur hidup-hidup. Allahu Akbar. Kaget semua anak-anaknya. Ayah terkubur. Semuanya langsung turun menggali, dibantu. Terus mereka berupaya untuk menyelamatkan sang ayah. Tapi aneh luar biasa, ayahnya tidak ditemukan. Laki-laki ini tidak ditemukan. Padahal sudah berkali-kali itu digali. Cepat-cepat, nanti ayah kehabisan oksigen. Nanti ayah pengap dan mati, cepat. Digali. Allahu Akbar. Qadarullah, ayahnya tidak berhasil ditemukan. Ternyata ayahnya terperosok ke lubang yang entah di mana. Hari itu mereka kehabisan tenaga dan tidak berhasil menyelamatkan sang ayah. Seorang lelaki yang soleh, yang selalu berbagi dan berderma, yang selalu menjaga kewajiban sholatnya, terkubur hidup-hidup di dalam tanah ketika menggali sumur. Ke anak-anaknya pun pasrah kepada Allah. Mereka pulang dengan menangis, lusuh pakaian mereka, kotor mereka, dan mereka pun kecewa tidak bisa menyelamatkan sang ayah yang mati hidup di dalam tanah. Hari berlalu, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Apa yang terjadi, para sekalian? Perkebunan itu pun memang makin maju juga di tangan anak-anaknya. Ya, mereka kembali dihadapkan pada butuhnya pengairan, dan tidak ada tempat yang layak untuk digali sumur di dalamnya kecuali tempat di mana ayahnya terkubur hidup-hidup. Ya, tiga anaknya tidak setuju. Lebih baik kita beli air. Oh, itu mahal, kata anak yang tertua. Tidak ada lagi tempat bagi kita kecuali di sini. Baik kalau begitu, kita gali di sini. Siapa tahu ayah kita ditemukan. Baik, sepakatlah mereka akhirnya di situ karena tidak ada lagi tempat, kan? Digali sumur tadi makin lama makin dalam. Dalam perasaan was-was mereka, khawatir. Ke anak bungsunya gali turun ke bawah terus mengeruk, tangannya nyangkut kepada sesuatu. Allah, nyangkut. Kenapa, Dek? Tangan saya nyangkut, Kak. Coba perhatikan, barangkali itu ayah kita. Bu, Kak, kayaknya memang kain, Kak. Dek-dek tehnya. Begitu ambil digali, Kak, makin berat, Kak. Coba tarik lagi. Kak, ada badan, Kak, ini ayah kita, Kak. Oh, ayah. Ketemu ayahnya tuh. Temu sang ayah, buru-buru digali dan buru-buru diangkat, diselamatkan. Alhamdulillah, sang ayah ditemukan. Tapi, anehnya, bayangkan Bapak Ibu, kejadian itu terjadi sesudah 6 tahun terkubur di dalamnya. Percaya tidak Bapak Ibu? Tidak masuk di akal. 6 tahun terkubur di dalam tanah, di dalam sumur, dan itu gali masih hidup. Ayah mati tidak deh. Kok ayah seger, hangat badannya, Kak. Coba pegang lehernya. Ayah masih hidup, Kak. Jantungnya masih berdetak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah masih hidup, ayah masih hidup. Penuh sekalian, keajaiban yang akan didapatkan seseorang ketika berderma. Ya. Buru-buru ayahnya dimandikan, disiram semua bajunya. Dibawa ke rumah, diganti. Luar biasa, ya. Selamat, 6 tahun terkubur di dalam tanah, masih hidup. Dan ini tidak berubah. Rambutnya tidak berubah. Tetap seperti baru kemarin. Seminggu, dua minggu ayahnya tidak bisa berkata-kata. Trauma kan selama 6 tahun terkubur di dalam tanah. Maka ketika ayahnya pun bicara, ya, kaget anak-anaknya ketika ayahnya sholat malam hari, menangis ayahnya dan membaca bacaan yang terdengar oleh keempat anaknya. Ayah, kita bisa bicara sekarang. Akhirnya gimana? Ya, ditanya, selesai sholat ditanya, anak-anaknya kumpul semua. Ayah, ceritakan apa yang terjadi dengan keajaiban yang ayah alami. Kok bisa ayah masih hidup 6 tahun terkubur di dalam tanah? Kisah nyata sekali lagi. Ini di Yaman terjadinya. Ayahnya cerita. Tik, sok. Ternyata ayah jatuh dan masuk ke satu lubang. Yang lubang itu agak cukup luas, nak. Ayah bisa berdiri, ayah bisa duduk. Ayah pun kaget, kok ada lubang seperti itu di sana. Lubang itu gelap. Tapi ayah bisa berdiri dan ayah bisa bernafas. Dan herannya, tidak terasa panas ayah di dalam lubang tadi. Terasa segar, nak. Demi Allah, terasa segar. Dan setiap waktu sholat, ayah dikagetkan dengan ada cahaya terang dari sebelah kanan ayah. Dan ayah selalu mengarahkan pandangan ayah ke arah datangnya cahaya itu. Ternyata seseorang datang mengunjungi ayah, nak. Dia membawa patromak, membawa lampu menerangi tempat lorong di mana ayah berada. Dan ternyata dia seseorang yang ramah, nak. Dan dia selalu membawa makanan setiap kali dia bertemu dengan ayah. Kan Anda belum makan, kan? Kita. Siapa Anda? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda akan tahu setelah Anda berpisah dengan saya. Siapa, kenapa kata-katanya begitu? Ayah heran siapa dia. Setiap waktu sholat dia datang begitu, nak. Bawa makanan. Maka ayah bisa hidup dan selamat. Seperti itu yang ayah alami sampai 6 tahun berlalu. Dan ayah pun kaget ketika ayah tertidur, kalian menemukan ayah. Jadi ketika ditemukan oleh anak, dia sedang tertidur sesungguhnya. Ya. Belakangan ayahnya bermimpi. bahwa orang yang bertemu dengannya di lorongkan itu adalah malaikat yang Allah kirim khusus untuk menemaninya di dalam lorong bumi. Itu pelajaran berharga bagi beliau. Berbagi, dia pun akan mendapatkan berkahnya di saat tersulit yang logika pun tidak bisa menerima. Kok bisa bertahan hidup di dalam tanah? Tidak masuk di akal kan? Dan dia selamat. Dia mendapatkan apa yang dia lakukan. Balasan dari kebaikannya di dunia. Apa itu tadi? Selalu membawa patroma ke masjid, memberikan penerangan. Kemudian selalu membawa makanan untuk berbagi kepada mereka yang sama-sama sholat. Tapi sekali lagi, ini persiapan kita engkau. Kejadian berikutnya di Astana Anyar. Masih ada waktu? Masih ada ya? Di Astana Anyar, Bapak Ibu, Astana Anyar di mana? Di Otista ya. Otista, Tegalega. Ya, disebut Astana Anyar karena ada kuburan yang dipindahkan saat itu. Relokasi karena tempat di sana digunakan sebagai Taman Tegalega sekarang. Ada kejadian. Ada beberapa kuburan digali, ya. Kuburan itu dipindahkan, makanya disebut Astana Anyar. Ada satu kuburan yang aneh. Ketika digali apa yang terjadi? Jasadnya masih utuh. Kain kafannya masih utuh. Ya. Dan ketika diangkat berat, kayak dipegang badannya pun masih empuk. Tidak hancur. Seolah-olah ini baru dimakamkan. Padahal itu nisannya itu sudah kelihatan lama sekali. Ya. Ketika dilihat tulisannya itu sudah 16 tahun yang lalu. Ini kejadian nyata di Tegalega Ostita. Ya. Penggali kuburan dari dinas perkebunan ini dia penasaran. Dia jepret batu nisannya, ya kan setiap batu nisan dia catat tanggal dan tahun kematiannya dan dia hafal namanya. Lalu dia nanya kepada sesepuh yang ada di sana. Diceritakan ternyata dia adalah seorang bidan. Seorang bidan. Diceritakan dia adalah bidan yang baik hati. Dia selalu datang kepada siapapun yang memanggilnya dan tidak pernah minta dibayar. Setiap kali dibayar, dia selalu bertanya, "Ibu ikhlas memberi saya ini?" "Ya, saya ikhlas buat ibu, ibu telah menolong saya." Baik, dan dia selalu menyisihkan dari hasilnya itu untuk sedekah masjid dan sedekah anak yatim. Sekali lagi, Bu, ini persiapan kita untuk menghadapi kematian agar kematian kita indah nanti. Seperti kisah-kisah tadi ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kemudian bidan ini kalau dipanggil susah apapun dia selalu datang. Ketika hujan pun dia datang. Bahkan orang yang miskin pun dia datangin. Dan dia catat, dia rawat orang-orang yang tidak punya yang ingin melahirkan. Dan dia membantu sampai mereka melahirkan dengan normal. Itulah beliau, Pak. Subhanallah. Ketika kita memudahkan orang lain dengan penolongnya dari kesulitannya, Allah akan memudahkan kita. Bapak Ibu, Rasulullah menyatakan inna Allaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Hatta ketika kita kematian sekalipun. Bapak Ibu rahmati Allah, itu beberapa hal yang perlu kita catat. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu kita bisa menjadi orang yang mengalami kematian dengan husnul khotimah. Ya, apa saja tadi Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ya jangan menunda-nunda taubat. Ya, segeralah bertobat. Dan bertobat bukan sekali, tapi setiap saat. Kenapa harus setiap saat? Karena dosa datang saat, fitnah datang setiap saat menggoda kita, menguji kita. Setan selalu mendatangi kita setiap saat, tidak pernah berhenti. Maka, di saat itu perbanyaklah taubat. Salah satu langkah taubat yang terbaik adalah dengan istighfar. Dan baca Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu hafal Sayyidul Istighfar? Ya, kita baca sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, itu Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu baca ini setiap habis sholat wajib dan setiap habis sholat sunat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, adalah seseorang membaca Sayyidul Istighfar Ya, setelah sholat yang dilakukan baik wajib ataupun sunnah, melainkan dia akan menemui kematiannya dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak akan dia dapatkan nanti di akhirat melainkan syafaatku akan menyertainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, nah itu sedul istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua tadi? Menyematkan takwa setiap saat dalam waktu-waktu kita. Kenapa? Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bekalah kalian untuk kehidupan akhirat wa khairuz zadi takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang seperti apa, Bu, Pak? Satu, senantiasa taat dan tidak maksiat. Kedua, syukur selalu kepada Allah dan tidak kufur. Ketiga, selalu mengingat Allah setiap saat dan tidak melupakan Allah. Itu kedua, langkah yang kedua. Yang ketiga, cintai akhirat, ya, dan jangan dunia. Kenapa? Kalau kita mencintai dunia, dunia tidak akan pernah mengikuti kita. Kita mati, dunia pergi. Tapi akhirat kita cintai akan menyambut kita nanti dan selamanya kita akan bersamanya. Baik, kemudian menjauhi perbuatan dosa, itu yang keempat, ya. Jauhi perbuatan dosa. Ya. Kenapa? Karena dosa sekecil apapun akan menyeret kita ke neraka. Ya, sebaliknya, yang kelima, jauhi sifat bahil. Beramal soleh kepada Allah. Beramal soleh dan terutama jauhi sifat bahil. Karena bahil ini yang akan membuat orang makin cinta dunia. Dan makin cinta seseorang kepada dunia, makin sulit kematiannya. Percaya, silakan buktikan. Ya, makin ikhlas seseorang untuk meninggalkan dunia, makin mudah dia menghadapi kematiannya. Makin siap dia menghadapi akhirat, mudah kematiannya. Ya. Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Itu beberapa hal yang bisa kita manage, ya, teman-teman sekalian. Sebetulnya banyak hal yang bisa Bapak Ibu kembangkan dari kajian dalam kesempatan ini, ya Bapak Ibu. Ini buku ini pun cukup luar biasa, ya. Saya perhatikan luar biasa. Di sana ada kisah-kisah bagus juga dari kisah di masa Rasulullah, kisah di masa para sahabat, kisah salafus saleh, ya, dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, kembali kepada kematian, bahwa kematian ini pasti terjadi ataupun tidak, dia pasti datang. Ya, saya pernah cerita di sini tentang seorang tukang kayu. Pernah cerita? Pernah, Bu? Ya, ada seorang tukang kayu. Ya, kayu itu istilahnya. Ya, tukang mebel. Ada satu nama sebutannya tuh. Carpenter bukan? Bahasa Inggris, ya, sebutannya apa tuh tukang kayu teh? Ya itulah, mebler gitu, ya. Mebler. Nah, tukang kayu ini, Pinocchio. Ini kisah nyata, Bapak Ibu bisa baca dalam buku 99 Kisah Penuh Hikmah. Karya, aduh saya lupa lagi. Ceritanya, waktu saat ketika dia pergi ke pasar, orang-orang mendengar. Orang-orang bercerita, dia mendengar orang-orang bercerita di pasar tadi, kalau sang raja akan melakukan hukuman mati kepada 5 orang yang ada di negeri. Kayak disebutkan salah satu dari 5 orang yang akan dihukum mati itu adalah tukang kayu, katanya. Sementara dia tukang kayu. Iya, Bapak tadi bilang akan ada 5 orang yang dihukum mati. Iya, sang raja memutuskan dia akan menghukum 5 orang hari ini. Hari ini? Bukan hari ini, minggu ini. Oh iya, minggu ini, katanya. Terus salah satunya tadi kata Bapak siapa? Tukang kayu. Kayu dalam hatinya. Jangan-jangan saya. Pak, untuk tahu itu Bapak beritanya dari, oh dari si Fulan. Dia tahu betul siapa orang-orang yang akan dihukum mati. Oh begitu? Ya, karena ternyata dia ikut rapat bersama raja. Padahal itu rahasia. Ringkas cerita, dia pun datang pada orang itu. Tanya siapa saja yang akan dihukum mati, sebetulnya rahasia. Tahu, katanya ada tukang kayu yang akan dihukum mati. Iya, ini tukang kayu yang akan dihukum mati. Jangan benci kepada orang ini. Siapa dia? Disebutkan namanya, terkagut, ya, terkejut, karena ternyata yang disebutkan adalah nama dia. Pak Raja benci sama saya, dan kenapa saya akan dihukum mati? Maka pulanglah dia ke rumahnya. Bayang, bro, sekalian, seminggu deh orang pae. Seminggu lagi saya akan dihukum mati. Ketika pulang ke rumahnya, loh, suamiku, kenapa engkau pulang lebih dulu? Engkau tidak bekerja. Malas kerja, Bu. Loh, kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Ya. Dia gak bilang sama istrinya. Setiap hari terus kelihatan murung, pulang kerja gak kelihatan ceria, mau kerja pun malas kelihatannya. suamiku bilang kepadaku, kenapa setiap hari aku mendapati kau seperti ini? Engkau murung wajahmu, engkau kelihatan bersedih, dan engkau malas ketika mau pergi kerja. Kau selalu menangis bahkan. Ada apa suamiku? Istriku, maafkan aku jika selama hidup bersamaku perbuatan dosa dan salah yang aku lakukan padamu. Loh, kenapa suamiku? Doakan aku, mudah-mudahan aku bisa masuk surga ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosaku dan kita bertemu di surga. Maksud kau apa? Dia nulis sambil nangis. Nih. Apa? Sang raja akan membunuhmu? Iya. 7 hari yang lalu aku mendengar orang-orang di pasar bercerita kalau akan menghukum mati 5 orang dan salah satunya tukang kayu. Dan ternyata tukang kayu itu saya. Aku, suamimu. Hukuman mati itu berarti esok hari. Apa kata sang istri? Udah, sekarang mah tidur aja. Tuh, ini pentingnya punya istri yang soleh, Kang. Sesusah apapun kita, hadir dia menyemangati kita. Ya, subhanallah. Ya, udah tidur. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa ditangguhkan dan diakhirkan. Dan kematian itu di tangan Allah, bukan di tangan raja. Maksudmu? Itu keputusan raja, belum tentu di mata Allah. Banyak jalan untuk menuju Allah. Dan banyak cara orang untuk mati, bukan hanya di tangan raja. Mungkin aja itu hanya sesuatu yang gembos-gembosan saja. Udah, tidur aja. Tawakal sama Allah. Kematianmu di tangan Allah, wahai suamiku, bukan di tangan raja. Yakinlah, masih banyak harapan untuk hidup ini. Yuk, tidur. Ada sih ya istriku, tamu membuat aku tenang. Tidurlah dia. Dan malam itu pun dia orang yang pertama bangun. Dia lebih bangun duluan daripada istrinya. Dia tahajud. Dan ketika istrinya bangun kaget, ternyata suaminya sedang dalam keadaan sholat dan menangis dalam sujudnya. Kasihan ini yang mau mati. Ya. Sampai istrinya pun iba. Ya. Istrinya pun bangun. Lalu bangun dan ikut sholat di sampingnya. Begitu selesai sholat, subuh belum ada. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pintu rumahnya digedor. Puk, puk, puk, puk, puk. Assalamualaikum, buka pintu. Siapa? Kayaknya suara prajurit. Ah, jadi aku dihukum mati. Kata-katamu tadi malam. Takal pada Allah. Yang di tangan Allah. Ini gimana ini? Jangan-jangan prajurit utusan raja gitu ya. Siapa di luar? Cepat buka. Ketika dibuka, tuh kan pasukan raja. Umi, maafkan Abi ya. Silakan. Tangkap saya. Ini kedua tangan saya, borgol saya. Saya sudah siap. Dia menyerahkan kedua tangannya sambil merap. Sambil begitu. Kenapa engkau ini? Loh, aku siap untuk menghadap raja. Aku siap untuk dihukum mati. Siapa yang akan menghukum mati kamu? Justru aku datang kepadamu untuk meminta mau agar engkau membuat peti mati. Raja sudah mati. Hah? Raja sudah mati, iya. Kami datang untuk meminta Anda membuatkan peti mati untuknya. Lalu dia melihat istrinya. Kata-katamu benar. Subhanallah. Ini kisahnya tuh, Bu. Banyak pelajaran berharga tentang kematian. Nah, baca kisah-kisah penuh hikmah itu. Itu akan membuat kita siap untian. Maka orang yang terbaik dan orang yang cerdas adalah orang-orang yang memanage kematiannya. Dia tidak mau mati dalam keadaan gelisah. Dia ingin mati dalam keadaan terhormat. Maka selalu ada semangat setiap kali dia melangkah. Karena dia yakin setiap orang pasti mati. Maka dia tidak takut dengan kematian. Sehingga kerja dia nyaman, ya, tenang dengan siapapun dia bergaul. Maka dia selalu menjaga dirinya di perbuatan maksiat. Karena dia tahu sekali dia maksiat celaka dia. Maka dia selalu berupaya untuk mencari peluang untuk berbuat kebaikan dan amal soleh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sudah jam 10.25 menit ya. Tadi di perjalanan saya membuka kiriman dari istri saya. Istri saya tahu kalau sekarang saya mau membahas tentang kematian. Istri saya kirimkan sebuah kisah nyata di Maroko. Seorang pemabuk mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan sujud di salat pertamanya. Di rukaat pertama, yang kedua. Saya tidak bisa memindahkan ke sini karena belum saya save ya. Saya kira di Instagram, kalau di Instagram bisa saya save dan saya pindahkan ke sini. Ceritanya, laki-laki ini sudah ya usianya kurang lebih 55 tahun lah. Dan dia pemabuk kelas berat. Orang-orang tahu dia pemabuk. Ya, suatu saat aneh orang ini datang ke masjid. Bukan pada waktu sholat. Tapi dia memaksa untuk masuk ke masjid. Orang-orang menghalanginya. Bahkan ada marbut yang mengatakan, engkau masuk ke masjid, engkau pemabuk, engkau penuh dengan barang haram, tubuhmu haram, najis. Di sini adalah tempat suci orang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Sambil mabuk dia mengatakan, jangan kau halangi aku ingin masuk ke rumah Allah ini. Sambil sepoyongan begitu. Ya. Maka datang orang lain untuk menghadangnya. Ya, dia pun marah-marah sampai memukul orang yang menghalanginya untuk masuk ke masjid. Itu masih di pintu masjid. Lalu syekhnya datang dan mengatakan, kenapa kalian menghalangi dia? Biarkan dia masuk ke masjid. Ada apa, Pak? Ya, tolong bimbing aku. Aku ingin bertobat kepada Allah. Tuh kan, dia mau bertobat. Kenapa kalian halangi? Pak, dia untuk sholat taubat. Dibawa berwudu. Bimbing aku gimana berwudu? Kecium bau alkohol memang orang-orang juga. Dia melihat, menyaksikan. Maka dia pun berwudu. Melihat bagaimana wudu. Udah gitu selesai baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Diikutin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya. Selesai dia salat. Di samping kanan sang syekh. Saya membacakan salat itu dengan bacaan yang keras agar terdengar sama dia, ya. Dia baca tentang ayat-ayat taubat. Qul li ibadiyalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Terus dibaca ayat. Ruku, ya, kemudian sujud. Sujud pertama ikut bangun. Sujud yang kedua dia tidak bangun. Padahal sang syekh tadi sudah bangun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia masih sujud, tidak bangun. Orang-orang kaget. Bro, tudang bro. Masih sujud dia. Sampai selesai. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijuhum minan nur ilan zulumat. Ulaika ashar. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Itu yang dibaca sih sampai selesai. Kalau tidak salah itu ayatnya. Intinya dia baca ayat itu, ya. Baca ayat-ayat yang luar biasa. Ya, setelah salam dibangunkan, Pak. Ternyata dia sudah mati. Ini orang yang husnul khatimah. Kematian yang sangat indah. Jadi Bapak Ibu, jangan putus asa ketika kita hari ini banyak dosa. Dan jangan merasa kotor selamanya walaupun kita pernah berbuat dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Betul? Sungguh kita beruntung menjadi orang yang beriman. Karena kita punya satu-satunya Tuhan yang Maha Pengampun. Kenapa? Allah berfirman. Ya Ibn Adam, idza laqaitani bikurabid dunya khati'atan, ataituka bikurabiha magfiratan, ma la tusyriku bi syai'an. Hai anak cucu Adam. Jika kamu mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas dosa-dosamu. Dengan satu syarat, engkau tidak mempersekutukan aku. Jadi jangan syirik. Agar kematian kita indah dan mulus, selamat kita di akhirat kelak. Jangan syirik. Sekecil apapun. Karena syiriklah yang menyebabkan kita masuk neraka. Ya, itu para muslimin. Jadi jangan putus asa, masih ada pintu taubat terbuka. Ya, selama kita belum sakaratul maut, Allah akan menerima taubat kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugurgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama dia belum sakaratul maut. Dan yang tiga, yang berikutnya juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna ummati hadihi ummatun marhumatun. Ini kabar gembira nih, kita menjadi umat Nabi Muhammad. Inna ummati ummatun marhumatun, laisa lahum aqa azabun wa iqabun fil akhirah illa fid dunya. Sesungguhnya umatku ini, ya, ummati hadihi adalah umat yang dirahmati Allah. Kenapa? Mereka tidak akan pernah disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Rasulullah memberikan kabar gembira, umatku tidak akan pernah disiksa di akhirat. Artinya semuanya masuk surga. Illa fid dunya, kecuali Allah segerakan siksanya di dunia. Siksa bagi umat Nabi Muhammad itu cuma di dunia, di akhirat tidak disiksa. Selama tidak syirik dalam kematiannya. Para sahabat bertanya, bagaimana umat Anda disiksa? Wa kaifa kana dzalika ya Rasulullah? Lalu apa siksanya di dunia ini? Bil qatli, dengan pembunuhan, peperangan. Diperangi, dibantai habis. Ya. Oh, paham saya sekarang. Kenapa Palestina seperti yang tidak ditolong Allah? Kenapa Suriah seperti yang tidak ditolong Allah? Kenapa Uighur seperti yang tidak ditolong Allah? Ternyata begitulah cara Allah mensegerakan siksa dunia bagi mereka. Di akhirat mereka tidak disiksa. Dan begitulah cara Allah mengirimkan mereka ke surga. Oh, begitu cara mereka dikirim Allah ke surga. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara Allah mengirim kita ke surga? Manage dari sekarang. Silakan baca buku ini Bapak Ibu. Saya bukan promosi, tapi buku ini sudah tidak ada. Kalau mau dipotokopi saja. Bapak Ibu kalau mau nanti bisa minta ke Roja Alifa. Mau Bu? Ya, nanti saya serahkan buku ini kepada Bu Jevi. Silakan pesan ke Bu Jevi, nanti Bu Jevi yang perbanyak. Insya Allah nanti saya bilang ke Ustadz Hozin, ke guru saya. Ustadz, bukunya mau diperbanyak? Boleh. Pasti beliau pun membolehkan. Karena saya sudah mencari di toko-toko buku, banyak yang pesan juga sama saya, gak ada Bapak Ibu. Ya, gak ada di semua toko buku di Bandung. Sempat ke Jakarta, saya tanya, barangkali ada buku ini, gak ada. Online pun gak saya temukan. Baik sekali, dirahmati Allah. Segitu barangkali dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan satu tayangan, boleh? Ini satu tayangan yang ya mati infokusnya. Innalillahi, infokusnya mati. Enggak mati, Bapak. Enggak, Bu. Enggak. Nah, baik, saya hidupkan kembali. Wara innalillahi, ya. Infokusnya mati. Baik, untuk kalian yang dirahmati Allah. Ini memang penyemangat bagi para ikhwan, ya, bagi para ikhwan. Bukan satu tayangan, mau satu tayangan, mau dua tayangan? Mana Bu Jevi? Oh iya, yeah, Bu Jevi. Dua tayangan gak apa-apa, Bu? Setuju? Ya, yeah, setuju Pak Ustadz. Setuju, kalau gitu tiga berarti. Baik, Bapak sekalian, ini kematian yang indah bagi Susana Mulia. 26 tahun dikubur, jasadnya tidak hancur. Ya, yeah. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Mukmin. Ternyata beliau adalah seorang guru ngaji. Nah, bagi para guru ngaji, jangan berkecil hati walaupun sedikit gajinya ya. Kenapa? Nih. Yang didapatkan dari manusia. Jasad Kiai Haji Abdullah Mukmin telah berumur 26 tahun. Saat makam digali dan jenazah. Sebentar, suaranya kebesaran, biar mulus, ya kita perkecil. Sebelum diangkat, warga menemukannya dalam keadaan utuh. Di belakang saya adalah musola yang dahulu didirikan oleh Haji Abdullah Mukmin semasa beliau masih hidup. Sebelum meninggal, beliau sempat berpesan kepada keluarganya agar dimakamkan di belakang musola tersebut. Seperti apa makam membersihkan jasad yang tetap utuh selama 26 tahun tersebut? Ikuti saya. Ya, inilah makam tempat pertama kali jenazah Haji Abdullah Mukmin disemayamkan. Saat ini, jenazah tersebut sudah diangkat dan dipindahkan ke makam baru yang berlokasi di depan musola, karena lokasi ini merupakan lokasi pembuatan jalan raya baru. Mari kita lihat seperti apa makam barunya. Anak almarhum Kiai Haji Abdullah Mukmin mengaku terharu mengetahui keajaiban Allah tersebut. Saya sangat terharu sekali. Ini jenazah tersebut sudah dipindahkan ke lokasi yang baru. Ya, inilah makam baru tempat jenazah Haji Abdullah Mukmin dimakamkan, bersebelahan dengan makam anak dan istrinya. Masih bisa dilihat makam ini masih sangat baru karena jenazah Haji Abdullah Mukmin sendiri baru dipindahkan ke sini sekitar 5 hari yang lalu. Senada dengan anak almarhum, warga juga mengaku fenomena ini merupakan kekuasaan Allah. Adis Diana, Andri Setiawan, Tangerang, Banten. Tidak rusak dimakan usia. Bahkan kain kafan yang membaluti jenazah itu pun sama sekali tidak rusak. Inilah jenazah Kiai Haji Abdullah Mukmin, sebuah jasad yang telah 26 tahun dikubur. Saat diangkat diketahui jenazahnya tidak hancur. Bahkan kain kafan yang membalut jasad itu terlihat masih bagus. Pembongkaran makam ini dilakukan pada hari Minggu lalu sekitar pukul 10 siang. Karena lahan makam terkena pelebaran jalan. Semasa hidup, Kiai Haji Abdullah Mukmin merupakan tokoh agama yang sangat bagi warga. Meski bekerja sebagai wakil kepala pengadilan agama Tangerang Banten pada tahun 80-an silam, kiai tersebut juga mengajar membaca dan menulis Al-Quran secara gratis untuk masyarakat kecil. 4 tahun diajar. Gimana Bu sehari-hari Bu orangnya Bu? Baik, nah itu tentang Kiai Haji Abdullah Mukmin, wakil dari Kepala Penerangan Agama Kota Banten, Tangerang Banten, guru ngaji, dan dia ya luar biasa ya, penghafal Quran juga. Bukti bagaimana Allah memuliakan para penghafal Quran dan orang yang soleh. Ternyata tanah Allah haramkan untuk menghancurkan tubuhnya. Ya. Ini kematian yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan jasad kita nanti ketika kita dikubur? Mudah-mudahan seperti beliau. Pilih amal soleh apapun Bapak. Amal soleh apapun akan membuat kita seperti itu. Baik, kemudian ini kenikmatan seseorang yang meninggal ketika sujud. Ini di tanah Arab Saudi, di Jazirah Arab. Di tanah Arab Bapak Ibu. Perhatikan di menit demi menitnya, ini 2010 bulan Januari tanggal 1. 1 Januari 2010 jam 11:09. Ini detiknya, perhatikan orang ini. Dia sedang sholat di salah satu masjid di, kalau tidak salah ada yang bilang di Mekah ini. Ya ini sedang berarti sholat tahiyatul masjid ya. Karena sholat duhur itu di Mekah jam 12-an lah kalau awal-awal bulan. Nah, perhatikan ini sedang sakaratul maut, dia bergerak-gerak. Perhatikan sudah mulai sesek dia. Lalu dia pun sujud. Ini sedang ditarik nyawanya. Ginilah cara orang dicabut nyawanya. Dan dia pun meninggal di jam 11:11. Perhatikan jam 11:11. Ini orang yang di sini enggak sadar kalau tadi Izrail mampir ke masjid ini mencabut nyawa beliau. Asik aja ngobrol nih. Padahal tadi ada malaikat Izrail. Mungkin di sini sudah ada malaikat Izrail. Perhatikan Bapak Ibu, yang itu asik saja ngobrol, tidak sadar. Ada orang datang. Nah, orang ini yang menyadari kalau dia sujudnya kelamaan. Dia pergi dulu ke sana, lalu balik lagi. Orang kok dari tadi sujud aja. Nah, orang ini nih. Orang itu menghampiri dia. Ini bacaannya apa kok sujudnya lama benar gitu ya. Berarti kan jam 11:14. Orang-orang asik tidak menyadari kalau sudah ada seseorang yang sudah meninggal dunia di masjid itu. Nah, orang ini nih. Oh, lagi sujud, sholat. Baik. Ditinggalin, nah sujud kan nih. Pak. Kok sujudnya lama benar? Tunggu. Balik lagi, Pak, sini Pak coba lihat ada orang dari tadi sujud Pak. Gak digoyangkan, apa yang terjadi? Dia sudah meninggal dunia. Ada 3 film yang pernah saya lihat di sini, ya, saya lupa menyimpannya di mana. Bahwa dia bingal ketika sujud. Nah, nanti di padang mahsyar kata Rasulullah, kullun nasi yub'asu yaumal ba'si ka hayati mauti. Setiap manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Tanyaannya, dalam kondisi apa kita mati? Baik. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dalam satu kondisi, dalam kondisi itu dia akan mati. Jika kita banyak melakukan satu hal yang sama seumur hidup kita, dipastikan kita mati dalam kondisi itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Saya tutup dengan kata-kata terakhir. Oh, dalam acara kajian ini. Apa itu? Bapak-Ibu sekalian yang rahmati Allah, itu jadi pohon. Apa yang tadi saya ucapkan? Ya. Bapak-Ibu yang rahmati Allah, kematian sesuatu yang sudah pasti datang dan pasti tiba. Kematian sesuatu yang sudah Allah tetapkan detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan dan tahunnya. Bukan kematian yang harus kita waspadai. Tapi yang harus kita takuti kehidupan setelah kematian. Seperti apa kita mati, di mana kita mati, itu pilihan kita. Sekali lagi, kematian sudah jelas waktunya, cuma dalam kondisi apa kita mati dan di mana kita mati, itu pilihan kita. Dan apapun yang paling banyak kita lakukan, bisa jadi dalam kondisi itulah kita akan mati. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Fatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita melainkan kita dalam melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah tidak memanggil kita melainkan kita sudah dalam keadaan beramal soleh dan siap untuk menghadapnya tanpa membawa dosa sedikit pun hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf yang benar dari Allah yang saya kutipkan saya pribadi dan saya bersifat safilul lazim. Hadanallahu yakum mazmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.